Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qumu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dari kenikmatan-kenikmatan yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya air yang bersih, yang suci, yang bisa dimanfaatkan, dipakai untuk segala kebutuhan dalam kehidupan dunia ini. Air memiliki kedudukan yang sangat agung, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan air tersebut sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyertakan penyebutannya dalam arsy sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Dan ars Allah ada di atas air agar supaya Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Dari air Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ja'anna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun?" Dan kami menjadikan dari air tersebut segala sesuatu yang hidup, maka apakah mereka itu tidak beriman? Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan syawahidnya dalam Miskatul Masabih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mimma khuliqal khalq?" Dari apakah makhluk itu diciptakan? Qala minal ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, makhluk itu diciptakan dari air. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau mengatakan terkait hadis Abu Hurairah ini bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ketika ditanya Abu Hurairah radhiyallahu taala dari apa makhluk itu diciptakan, beliau menjawab air, menunjukkan bahwa bahwasanya asal dan unsur dari seluruh makhluk itu, yang makhluk itu diciptakan darinya adalah dari air. Maka ini menunjukkan bahwasanya air adalah merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan yang agung. Air adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Air adalah merupakan kebutuhan doruri, pokok, primer yang setiap makhluk hidup terkhusus yang ada di muka bumi ini tidak bisa terlepas darinya. Apabila dia terputus dari air, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup di dalamnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengharuskan untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan limpahan air yang ada di sekeliling kita. Di mana bentuk syukur kita dengan kenikmatan ini, kita menjaga, memelihara kenikmatan ini, memelihara air tersebut dari sesuatu yang bisa merusaknya, bisa mengotorinya, menjadikan sesuatu yang sia-sia sehingga tidak termanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan manusia secara khusus. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk bernafas dalam bejana. Tatkala minum, Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk qadaul hajah, buang air besar, buang air kecil di tempat air yang tergenang. Sebagaimana pula beliau melarang kaum muslimin untuk mandi junub di dalamnya, karena orang yang melihatnya, manusia yang menyaksikannya akan menganggapnya sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik, sehingga akan dijauhi, akan ditinggalkan, yang menyebabkan air itu menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan dengan sebaiknya. Dan bentuk syukur pula atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa air ini. Al-iktisad fi istimalil ma', sederhana, tidak berlebihan, tidak boros, berhemat dalam menggunakan air. Meskipun kita hidup di tengah-tengah, di daerah, di negeri yang melimpah airnya, apalagi ketika seorang hidup di daerah, di negeri yang itu begitu sulit mendapatkan air yang bersih, air yang layak untuk dimanfaatkan, mimba bi aula ditekankan, diperintahkan untuk betul-betul iktisad, sederhana, hemat, tidak berlebihan, tidak boros dalam pemakaiannya, penggunaannya. Sesungguhnya agama Islam, agama yang lurus, melarang, mengharamkan tindakan perbuatan berlebihan secara mutlak, sebagaimana melarang pula perbuatan pemborosan secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan makan serta minumlah, dan janganlah kalian berlebihan, sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbika kafura." Dan janganlah kalian, dan janganlah engkau berbuat boros, sungguhnya orang yang melakukan pemborosan adalah saudara-saudara syaitan, yang mana syaitan itu amat sangat ingkar kepada Rabb-nya. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Majah yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu man lam yukhallithu israfun wa makhilah." Makan, minumlah, bersedekahlah, serta berbaikanlah selama tidak bercampur padanya sifat pemborosan, berlebih-lebihan, serta kesombongan di dalamnya. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini demikianlah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarang dari tindakan berlebih-lebihan, pemborosan. Masuk di dalamnya adalah ketika seorang menggunakan air. Qulu wa qulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan kalian berlebihan, jangan kalian boros. Minum adalah merupakan aham mustiqman, minum adalah merupakan penggunaan air yang paling penting dalam kehidupan makhluk di dunia ini. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berlebihan di dalamnya, boros di dalamnya, menggunakan melebihi kadar yang dibutuhkan. Apalagi penggunaan dalam perkara-perkara yang itu bukan merupakan kebutuhan daruri, pokok, primer dalam kehidupan, tentunya lebih ditekankan, tidak diperbolehkan, ya diharamkan untuk berlebihan boros di dalamnya. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya yang dihasankan oleh Al-Albani rahimallahu taala, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari penggunaan air, padahal ini penggunaan air yang paling mulia digunakan, yaitu untuk bersuci, wudu, mandi. Beliau melarang dari tindakan berlebihan, boros dalam menggunakannya. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra al-Asad bin Waqqas, radhiyallahu taala anhu. Beliau melewati sahabat Sa'd bin Waqqas, radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan beliau berwudu. Wudu beliau berlebihan. Ada kemungkinan beliau melakukan ketika membasuh anggota tubuh melebihi dari 3 kali. Ada kemungkinan kadar air yang digunakan melebihi dari yang dicukupkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau mengatakan, "Mahadza sharaf, pemborosan apa ini?" Maka kata beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Afil wudu israf, apakah dalam wudu itu sikap berlebihan ada di dalamnya?" Qala na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin. Iya. Ada sikap berlebihan pemborosan di situ. Ketika bersuci walaupun engkau berada di sungai yang sedang mengalir. Dan makna yang terkandung di dalam hadis ini sesuatu yang ma'ruf menyebar di tengah-tengah ulama salaf. Oleh karena itu Hilal Ibnu Yasaf rahimallahu taala salah seorang tabi'in beliau mengatakan, "Kana yuqal fi kulli syai'in israfun hatta tuhur wa in kana 'ala syati'in nar." Dalam segala sesuatu ada tindakan sikap berlebihan pemborosan di dalamnya. Walaupun dalam hingga dalam bersuci, mandi, berwudu, meskipun seseorang itu berada di tepi sungai sekalipun. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela, ya, orang yang melampaui batas dalam bersuci. Di mana beliau mengatakan, "Innau sayakunu fi ummati qaumun yataduna fi tuhuri wa du'a." Sesungguhnya akan ada nanti di tengah-tengah umatku suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam bersuci. Ya, demikian pula dalam berdoa. Dalam riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian pula An-Nasa'i rahimahullahu taala, datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimana wudu. Yang kemudian diperlihatkan kepada seorang Arabi tersebut, wudu itu 3 kali dalam basuhnya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman zada 'ala dzalika faqad asaa wa tada wa dzalama." Barang siapa yang dia melebihi daripada itu, maka berarti dia telah berbuat kejelekan, berbuat melampaui batas dan berbuat kedzaliman. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita berbuat israf wa tabdzir dalam pemakaian penggunaan air, padahal dalam hal penggunaan perkara yang paling mulia untuk bersuci yang merupakan salah satu syarat dari diterimanya ibadah sholat dengan suci tersebut. Naam, bukan sebatas ucapan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya. Dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan bagaimana semestinya seorang muslim dalam pemakaian penggunaan air, meskipun dalam perkara-perkara yang ini dibutuhkan, perkara yang penting untuk sederhana, hemat, tidak boros, tidak berlebihan padanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bisa'ila khamsatil amjad wa yatawaddau bil mud. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan mencukupkan 1 sok, ya, hingga sampai 5 mud. Dan beliau berwudu mencukupkan dengan 1 mud saja. Sesuatu yang sedikit dalam keadaan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang tersampaikan kepada kita. Orang yang lebat rambutnya, jenggotnya, mencukupkan dengan air yang sedikit tersebut. Beliau melakukan tersebut ta'abudan wa tasyri'an dalam rangka beribadah kepada Allah dan mensyariatkan, mencontohkan kepada umatnya agar iktisad, sederhana, hemat dalam menggunakan air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan, "Min fikir rajuli qillatu wudhu'ihi bil ma'." Termasuk fikihnya seseorang ketika dia menggunakan air itu dengan sedikit, tidak berlebihan, tidak boros dalam pemakaiannya, itu menunjukkan ilmu seorang muslim, pemahaman dia terhadap agamanya. Maka tentunya ketika seorang itu berlebihan, boros dalam menggunakan air, menunjukkan tentang jahilnya dia dan kurang pahamnya dia tentang agamanya. Maka semestinya seorang muslim untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak Islam dalam segala urusannya, termasuk dalam bermuamalah, dalam pemakaian air. Lihat contoh bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhana, hemat dalam menggunakannya. Nas'alullah ta'ala taufik wal afiyah wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu anna innaha innallaha wa la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita yang berhubungan dengan air ini. Bagaimana mudahnya kita di lingkungan ini ataukah di tempat-tempat yang lainnya untuk mendapatkan air yang bersih, yang layak dikonsumsi, layak dimanfaatkan, digunakan untuk segala kebutuhan kita. Tanpa susah payah, tanpa mengeluarkan tenaga yang besar, tanpa biaya yang banyak, sudah sampai ke dalam rumah-rumah kita. Kalau kita melihat, memperhatikan, itu sebabnya diantaranya perhatian pemerintah kita dengan membuat waduk, kemudian membuat saluran-saluran yang sampai kepada rumah-rumah kaum muslimin. Demikian pula kita yang tinggal di tempat ini, ya, dengan upaya dari sebagian saudara-saudara kita, adanya WTP untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan air di sekeliling kita. Maka yang semestinya kita adalah bersyukur, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka, serta berupaya iltizam, komitmen dengan kesepakatan yang sudah ada dibikin di antara kedua belah pihak tersebut, ya. Karena membutuhkan operasional, membutuhkan perawatan, maka hendaklah dimengerti, dipahami kesepakatan yang semestinya untuk ditunaikan. Demikian pula, tidaklah menggunakan air tersebut, membuka, menutup, kecuali yang memang diperbolehkan, diizinkan. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan barokah kepada pemimpin-pemimpin kita, pemerintahan kita. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga agama kita, keamanan yang sudah kita rasakan ini. Dan senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan rezeki kepada kita untuk bersiap iktidal dalam segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimussalah.